Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih pada permasalahan asy-syufa'ah wal jiwar. قال المؤلف ثامنا محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراث وبناء فهو تابع لها فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطرق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. Yang kedelapan di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan syufa'ah adalah bahwa mahallu syufa'ah al-ardu allati lam tuqassam wa lam tuhad. Yang bisa diberlakukan syufa'ah padanya adalah al-ardu, tanah yang dimiliki secara berserikat. Allati lam tuqassam, yang belum dibagi. Walam tuhad, dan belum ditentukan batasan-batasannya. Seperti contoh yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dua orang berserikat dalam kepemilikan 1 hektar tanah. Apakah mereka mendapatkannya karena warisan atau karena hibah atau karena yang lainnya? Yang jelas dua orang ini berserikat dalam kepemilikan sebidang tanah dengan luas 1 hektar. Selagi belum ditentukan batasan-batasannya, bagian-bagiannya, maka berlaku selama itu hukum syufa'ah antara kedua belah pihak. Apabila telah ditentukan, oh si fulan A bagiannya sebelah sini. Dari sini sampai di sini, dari timur batasannya ini, kemudian yang di utara batasannya ini, jalan masuknya ini, dipisah, ditentukan bagiannya. Kalau sudah seperti ini, yang ada adalah hukukul jiwar, bukan lagi hak syufa'ah. Akan tetapi selama belum dibagi, maka syufa'ah tetap berlaku pada kepemilikan secara berserikat tersebut. Wa ma fiha min ghirasin wa bina'in fa huwa tabi'un laha. Dan semua yang ada, tanaman-tanaman yang tumbuh pada sebidang tanah tersebut, wa bina', bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya, fa huwa tabi'un laha. Maka semua itu masuk dalam kepemilikan secara berserikat sebidang tanah yang mereka miliki. Karena tidak semua pada bagian tanah tersebut akan sama tanamannya. Sebelah sini tumbuhannya bagus, tanamannya bagus, sebelah sana kurang bagus. Sebelah sini ada gubuknya atau rumahnya, sebelah sana enggak ada. Tidak semua seperti itu. Sehingga ketika akan dibagi, maka benar-benar ditentukan. Sebelum dibagi, maka semua yang menghasilkan manfaat dari tanaman-tanaman yang ada, bangunan-bangunan yang ada, itu milik mereka, dibagi antara mereka berdua. Fa idza qusimat, apabila telah dibagi, dibagi dia, ditentukan. Misal 5 hektar. Dari 5 hektar ini 4 hektar sudah dibagi, punyamu 2 hektar sebelah sana, punya saya 2 hektar sebelah sini. Masih ada sisa yang belum terbagi. Walaupun nilainya sedikit dibanding yang sudah dibagi tadi. Fa idza qusimat lakin baqiya ba'dul marafiqil mushtarakah bainal jirani katturuqi wal ma'i wa nahwi dzalik fasyuf'atu baqiyatun fi asahi qaulai ahli al-'ilmi. Apabila telah dibagi, akan tetapi masih ada yang tersisa. Sebahagian dari tanah tersebut yang masih dimiliki secara berserikat bainal jirani, antara dua tetangga ini tadi, yang tadinya syufa'ah, sebahagian besar dibagi, masih ada sebahagian kecilnya. Kaptur kaptariqi, seperti misal jalan. Jalannya masih belum dibagi. Walma, demikian pula sumber air. Masih belum dibagi. Wanahwi dzalik, atau bagian-bagian kecil lainnya. Fasyufa'atu baqiyatun fi asahi qawlai ahlil ilmi. Maka syufa'ah tetap berlaku. Dan ini merupakan yang sahih dari dua pendapat para ulama yang ada. Syufa'ah itu tetap berlaku pada yang belum dibagi tadi. Kalau yang sudah dibagi, ya sudah. Dari 5 hektar tadi, yang 4 hektar sudah dibagi. Maka enggak berlaku syufa'ah padanya. Masih ada 1 hektar atau setengah hektar. Nah ini yang masih tetap berlaku syufa'ah. Sehingga kedua mereka, kedua orang tersebut yang berserikat memiliki hak yang sama. Qala tasi'an, yang ke-9. Wala budda lisyafi'i min akhdhi jami'il mabi'. Fala ya'khudh ba'dahu wa yatruk ba'dahu. Wa dhalika daf'an lidh-dharari 'anil mushtari. La budda, hendaklah, lisyafi'i, bagi orang yang masih mempertahankan serikatnya. Kalau kita contohkan pada kasus-kasus sebelumnya, ada si fulan A, B, dan C. A dan B berserikat memiliki sebidang tanah atau sebuah bangunan yang masih berlaku syufa'ah padanya, belum dibagi. C adalah pihak ketiga yang membeli bagian dari salah satu di antara dua orang yang berserikat tadi. Si A sebagai syafi'i mempertahankan haknya, si B menjual haknya, C yang membeli. Nah, ketika ternyata bagian si B telah dijual kepada C, si A tahu, maka dia memiliki hak mutlak syufa'ah. Dia bisa mengeluarkan uangnya dan membeli bagian si B yang sudah dibeli oleh C. Walau si C tadi menolaknya, enggak, saya sudah membelinya, saya dengan si B sudah sepakat, sudah cocok. Transaksi jual beli kami sah. Iya, tetapi syariat menetapkan adanya syufa'ah. Maka si A, dia boleh membeli bagian B yang telah dibeli oleh C. Dengan catatan, di sini pembahasannya, min akhdhi jami'il mal, harus dibeli seluruhnya. Kalau contoh 5 hektar tadi, si A memiliki 2 hektar, si B memiliki 2 hektar juga. Kemudian bagian si B dijual, karena mungkin kebetulan lahannya di pinggir jalan raya, sehingga 1 hektar mungkin sudah bernilai 500 juta, mahal. 2 hektar 1 miliar. Si A tahu dan dia sangat ingin memilikinya, namun gak bisa, gak mampu untuk membeli seluruhnya. Paling bisa membeli 1 hektar. Ketika terjadi penjualan si B kepada si C, si A tahu, kemudian dia menuntut, saya mau membelinya. Ya sudah, kata si C, kembalikan uang saya 1 miliar yang saya gunakan untuk membeli 2 hektar tersebut. Wah, gak ada 1 miliar, saya punyanya cuma 500 juta. Atau saya punyanya 750 juta, satu hektar setengah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, C berhak untuk menahan. Enggak, saya enggak mau melepas, kecuali ambil seluruhnya atau tinggalkan seluruhnya. Fala ya'khudh ba'dahu wa yatruk ba'dahu. Janganlah si syafi' ini, dia hanya membeli sebahagian saja dan meninggalkan sebahagian yang lain. Itu pada contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua, dari 2 hektar tadi, yang 1 hektar bagus, bagian atas tinggi. Sementara yang 1 hektar lagi rendah, sering kebanjiran. Mau ditanami tanaman-tanaman yang lain juga seringnya mati ketika datang banjir. Ketika itu dijual oleh si B, si A membeli. Saya beli yang 1 hektar bagian atas. Saya punya hak syufa'ah. Maka al-mushtari, yang membeli C tadi, yang sudah kadung mengeluarkan uang untuk membeli 2 hektar tadi secara menyeluruh, dia bisa menahan, enggak. Kalau mau, belilah semuanya, ganti uang saya, mau yang atas ataupun yang bawah yang kebanjiran. Kalau enggak, tinggalkan semuanya. Si A ngotot, enggak, saya punya hak syufa, saya tetap ingin membeli. Tapi saya membeli bagian atas saja. Maka di sini diterangkan, tidak boleh yang seperti ini. Kalau ingin membeli, belilah semuanya. Kalau tidak, tinggalkan semuanya. Wadzalika daf'an lidh-dharari 'anil mushtari. Karena ditetapkan yang seperti ini, kalau membeli-beli semuanya, si A tadi kalau meninggalkan, tinggalkan semuanya. Dalam rangka menghilangkan, menjauhkan dharar bagi mushtari, bagi C yang membelinya. Kalau si A tadi hanya membeli bagian atas saja, yang bagian bawah dia tinggalkan tetap menjadi milik C, maka itu akan merugikan dia. Syariat Islam menghindari yang seperti ini. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan asy-syufa'ah. Qala al-mas'alatu ats-tsalitsatu fi ahkamil jiwar. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum seputar hak tetangga. Al-jaru lahu haqqun 'ala jarihi. Waqad awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jari hatta kada an yuwarrithahu. Al-jar tetangga itu lahu haq, dia memiliki hak. Ala jarihi, atas tetangganya yang lain yang harus ditunaikan. Jadi masing-masing tetangga mereka memiliki tugas dan kewajiban serta memiliki hak. Si A dengan si B bertetangga. Si A memiliki kewajiban, memiliki tugas yang harus ditunaikan kepada si B sebagai tetangganya. B pun demikian, memiliki timbal balik yang sama. Waqad awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jari hatta kada an yuwarrithahu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat untuk senantiasa berbuat baik bil jar, dengan tetangganya, berbuat baik, menyambung hubungan, bersilaturrahim dalam hal-hal yang ma'ruf tentunya. Hatta kada an yuwarrithahu, hingga seakan-akan Jibril itu akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris karena seringnya memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik dengan tetangga seakan bagian dari keluarga. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithah." Terus menerus Jibril yusini bil jar, memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, hingga aku beranggapan bahwa dia akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Saking seringnya perintah untuk berbuat baik dengan tetangga. Faman ihtaja ila jarihi kan yahtaja ila ijra'il ma'i fi ardhihi aw mamarrin fi mulkihi aw nahwi dhalik fa'ala jarihi an yuhaqqiqa lahu hajatahu sawa' kanat bi'iwadin aw bighairi 'iwadin. Maka barang siapa yang membutuhkan bantuan kepada tetangganya, dua orang bertetangga A dan B, kebetulan tempat masuk mereka bukanlah jalur umum, bukan tempat umum yang siapa saja bisa masuk, tetapi ada orang yang menghibahkan, ada orang yang membantu pembebasan jalan dan yang semisalnya. Ketika satu tetangga tadi membutuhkan bantuan dari tetangganya, kan yahtaja ila ijra'il ma'i fi ardhihi, seperti misal mengalirkan air melalui tanah milik tetangganya tadi. Apakah itu air untuk kebutuhan makan dan minum, mandi dan mencuci, atau tetangga tadi adalah tetangga perkebunan, sampingan dalam bertani. Si A bagian atas, si B bagian bawah. Si A tidak memiliki jalur untuk mengalirkan airnya dari sungai yang berada di bagian bawah, kecuali paralon dia, selang pipanya melalui tanah perkebunan si B. Maka yang seperti ini ada hak tetangga di sana. Ka'an yahtad ila ijra'il ma'i fi ardhihi au mamarrin fi arfi mulkihi, atau jalan. Apakah jalan menuju rumahnya atau jalan perkebunan tadi? Sama-sama punya lahan perkebunan, yang satu kebunnya di bagian dalam sana, belum ada jalan masuk umum, jalan umum masuk. Yang ada adalah harus melewati kebun tetangganya tadi. Jalan setapak untuk sepeda motor yang tidak mengganggu tentunya. Tidak mengganggu tanamannya, tidak mengganggu perkebunannya. Dia bisa lewat dengan motor dengan aman. Si fulan yang di atas atau yang di dalam butuh dengan tetangganya untuk sekedar lewat. Au nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu. Fa'ala jarihi, maka wajib atas tetangganya tadi yang tanahnya akan dilewati, apakah untuk pengairan ataupun untuk jalan. An yuhaqqiqa lahu hajatahu, untuk memberikan akses kepada tetangganya tadi. Sawa kana bi'iwadin au bi ghairi iwad, sama saja. Apakah dengan imbalan, boleh antum lewat di kebun ana ini, tapi syaratnya di tengah-tengah ini antum perbaiki yang agak jeglong ini, yang agak sering terendam air ini, antum perbaiki, antum timbun. Setelah itu silakan, fadhol, lewat, enggak masalah. Apakah itu membeli? Enggak. Itu bi'iwab, dengan adanya timbal balik. Atau di situ ada seperti aliran air kecil, antum buat jembatannya di sini. Antum perbaiki dan nah, silakan setelah itu lewat dari tempat ini. Sama saja, apakah seperti ini au bi ghairi iwadin, atau tanpa adanya timbal balik. Minta izin tetangganya, afwan, itu kebunannya di sana, baru beli kebun di sebelahnya antum sana. Sama sekali enggak ada akses masuk yang mudah. Sebelah sana hutan, sebelah sana sungai, sungai besar. Yang ada aksesnya lewat jalan antum lah, jalan setapak. Ana minta izin untuk setiap kali berkebun lewat sana, numpang di tanahnya antum. Sudah minta izin dia. Enggak ada akses jalan masuk ke kebunnya kecuali melalui kebun kita. Tafadhal, silahkan lewat selama tidak mengganggu tanaman-tanaman saya. Kalau seandainya dia mengganggu lewatnya sembarangan, ada tanaman singkong, ada tanaman kacang, sengaja dia lewat, dia tabrak terus, padahal ada jalan yang lain, ini namanya mengganggu, boleh untuk ditahan kalau yang seperti ini. Tetapi selama dia benar-benar hanya melewati jalan yang tidak mengganggu, maka gak boleh. Oh, si fulan lewatnya sini terus bayar pajak, enggak. Ngasih apa-apa, enggak, sudah palang, akhirnya dipalang jalan tadi. Kebunnya dipagar keliling, enggak boleh lewat. Sementara tidak ada sama sekali jalan masuk yang lain kecuali tempat dia. Yang seperti ini enggak boleh. Tetangga memiliki hak. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithah. Terus-menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, hingga aku menganggap bahwa dia akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Apakah tetangga tadi tetangga rumah, dan ini tentu lebih berhak, atau tetangga tadi adalah tetangga kebun, sama-sama memiliki sebidang tanah dan bertetanggaan tanah tersebut. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban, masing-masing memiliki hak. Qala wala yajuzu lil insani an yuhditha fi mulkihi ma yadhurru bi jarihi ka fathi nafidatin tatillu ala baitihi aw masna'in yuqalliku jarahu bi aswatihi aw nahwi dhalik. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kepemilikannya, itu milik-milik dia, namun mengganggu tetangganya. Ma yadhurru bi jarihi, sesuatu yang mengganggu tetangganya. Kafadhi nafidatin, seperti membuka jendela yang mengarah kepada rumah tetangganya. Dia rumahnya tingkat, tetangganya rumahnya satu lantainya. Jarak antara rumah tingkat yang bagian atas jendelanya terbuka dengan yang di bawah tadi hanya setengah meter. Ketika jendela itu dibuka akan terlihat aurat, hijab, rumah sebelahnya. Maka enggak boleh dia bermudah-mudahan membuat jendela persis di atas bagian rumah tetangganya tadi. Enggak boleh. Kalau seandainya terpaksa dia butuh ventilasi udara, maka dibuat yang tinggi, yang tidak mudah untuk langsung tersingkap, langsung terlihat. Kalau dia membuat jendela seperti itu, kemudian dia tembok antara rumah dia dengan tetangganya juga di tembok tinggi, enggak masalah. Sehingga ketika dia membuka jendela rumahnya, tidak terlihat aurat dari tetangganya, rumah tetangganya tadi. Au masna'in yukalliku jarahu bi aswatihi au nahwi dzalik, atau pabrik, sebuah produk industri yang selalu mengeluarkan suara yang akan mengganggu, yukalliku jarahu, mengganggu tetangganya, bi aswatihi, dengan suara mesin yang dia nyalakan hari-hari terus-menerus. Jaraknya juga langsung berdempetan dengan rumah tetangga, tetangganya terganggu. Apakah disampaikan secara langsung dengan cara yang baik atau melalui yang berwenang untuk menyampaikan kepadanya? Wa idza kana bainahuma jidarun mushtarakun la yatasarraf fihi wa yadha'u 'alal khashabi illa 'inda ad-darurah wa yadha'u 'alayhi al-khashab illa 'inda ad-darurah. Dan apabila keduanya memiliki tembok yang berserikat, batas rumah bagian belakang. Rumah tapak tanahnya sepanjang 25 meter. Kemudian dibangun hijab, jidar, tembok berserikat. Mereka, yuk kita bangun tembok dari sini. Dari sini sampai di sana, berapa semua biaya yang keluar, kita bagi dua, sepakat. Berarti tembok itu milik mereka berdua. Berserikat, sama-sama memiliki hak separuh darinya. Yang bagian mana? Enggak ditentukan. Yang dari separuh sini ke sana punya mus, separuh dari sini ke sini punya saya. Enggak. Yang jelas, masing-masing tetangga tadi memiliki separuh hak dari tembok tersebut. Mushtarak bainahuma. La yatasarrafihi wa yadha'alayhil khashab. Tidak boleh masing-masing dari mereka untuk melakukan, berbuat, bertindak di atas tembok tadi semaunya, tanpa meminta izin kepada tetangganya. Seperti yadha' 'alaihil khashab, meletakkan kayu. Wah, kebetulan ini tembok sudah ada. Kemudian membuat apalah, tinggal naruhkan aja kayu di atasnya, jadi sudah. Padahal tembok itu milik mereka berdua. Lain hal kalau tembok itu milik dia sendiri, silahkan. Tetapi ini sekarang posisinya milik berdua. Tembok tadi digunakan untuk menopang bangunan yang ada. Akan ada beban di sana. Dikhawatirkan akan terjadi kerusakan di sana. Entah meletakkan kayu-kayu, atap untuk kandang ataupun yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan kecuali dia meminta izin kepada tetangganya yang sama berserikat dalam membangun tembok tadi. Illa 'inda ad-darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Kan yahtaj ilaihi 'inda at-tasqifi. Seperti misal ternyata tembok itu merupakan bagian dari rumah inti dia. Seperti untuk membantu menopang atap itu bagian dapurnya. Tembok itu merupakan bagian dari dapur dia. Kemudian dia membutuhkan pengatapan terhadap dapurnya supaya lebih rapi, supaya lebih rapat. Air hujan tidak masuk ketika hujan. Makanya seperti ini boleh. Fala yamna'anna min dzalik. Maka tetangganya tadi yang berserikat tidak boleh melarang, enggak. Saya ingin tembok ini ya sudah fungsinya hanya sebagai hijab saja. Enggak boleh ada tempelan-tempelan yang lain. Padahal darurat ini tetangganya butuh dapur, butuh tempat yang lain. Ketika ada kondisi darurat dipersilahkan. Dan itu pun tetap meminta izin kepada tetangganya. Berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna' jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga mencegah tetangganya ketika dia ingin menempelkan kayu di tembok rumahnya dalam rangka memperbaiki rumah tentunya. dalam rangka hal-hal yang darurat. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Masih berkaitan dengan tetangga, apakah memiliki hak syufa'ah ataukah tidak. Ini insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.